Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba al-huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ya ikhwani fid din, barakallahu fikum. Masih pada pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam bab Fadhailus Sahabah, mengulang tentang topik ini bahwa pembicaraan nahwa, pembicaraan seputar hak sahabat merupakan aslun min usuli asy-syari'ah atau aslun min usuli sunnah. Membahas, membicarakan, menjelaskan tentang bagaimana sikap kita terhadap sahabat adalah termasuk bagian dari perkara yang prinsip dalam syariat atau prinsip dalam keimanan. Kenapa tidak? Karena di sana barakallahu fikum ada pihak-pihak yang terang-terangan membenci sahabat Rasul. Padahal Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, sampai mendigakalikan dan menekankan hal itu. Kalian jangan mengkritisi, kalian jangan mencela, kalian jangan memberikan statement yang jelek walaupun hanya sepatah kata seputar sahabatku. Demikian pula barakallahu fikum, kita pun mengenal bahwa sahabat terekomendasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Secara global Allah Azza wa Jalla menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Bahkan Nabi menjadikan tolak ukur tingkat keimanan seseorang dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau menyatakan alamatul iman, tanda yang menunjukkan bahwa pada seorang itu benar lurus keimanannya ialah apa? Hubbul ansar, dia cinta dan mencintai orang-orang ansar. Wa alamatul nifaq, tanda yang menunjukkan bahwa pada seorang itu ada kemunafikan adalah bughdul ansar, bencinya, tidak sukanya seorang kepada ansar. Lalu bagaimana dengan pihak-pihak yang sampai tingkatan mengkafirkan? Karenanya para ulama mengeluarkan dari daerah Islam, dari kalangan Syiah Rafidhah, bahwa mereka bukanlah kaum muslimin dan ajaran mereka juga bukan ajaran Islam, karena kebencian mereka itu sampai pada tingkatan mengkafirkan para sahabat. Ahibati fillah, barakallahu fikum, sebab itu tidaklah satu kitab yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah kecuali pembicaraan masalah sahabat diangkat. Pembicaraan masalah apa? Sahabat diangkat. Kalau mengikuti kemauan kita, loh mereka kan manusia kan begitu ya. Ada salahnya, ada kekurangannya. Jawabannya na'am, iya. Mereka manusia. Jangankan sahabat, para nabi, para rasul juga manusia. Kalau tolak ukurnya kita hanya melihat sisi pandang bahwa mereka manusia. Fa Allah Allah ayol ikhwah, sehingga masalah ini masalah yang sensitif, bermakna hati-hati dalam bersikap. Ima seorang dikeluarkan dari daerah halusunnah, atau na'udzubillah kalau kemudian dia pun dengan prinsipnya keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Telah kita singgung tentang afdalu haula, yang paling mulia dari kalangan para sahabat al-arba'ah yang Nabi SAW isyaratkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Afdalu haula al-arba'ah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Li hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kunna nukhayyar bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, waktu itu kami memilih, memberikan pilihan di antara manusia yang paling mulia itu siapa. Dan hal itu kami lakukan di zaman Nabi ada. Artinya apa? Di bawah bimbingan Rasulullah, kan begitu. Mereka memilih siapa yang paling afdol, itu dalam kondisi Nabi ada. Qala fa nukhayyar Abu Bakrin thumma Umar ibn al-Khattab thumma Uthman ibn Affan. Kami memilih yang pertama yang paling afdal dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Rawahul Bukhari wa li Abi Dawud kunna naqul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kami waktu itu punya pendapat, kami waktu itu berkata, yaitu ada satu kesepakatan dari kami dalam kondisi Nabi masih hidup. Afdalu ummati atau ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da, orang yang paling utama dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman. Wazada At-Tabrani fi riwayatin fayasma'u dhalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruh. Kata Imam At-Tabrani, pernyataan kami tadi didengar oleh Nabi dan Nabi tidak mengingkari. Dan itulah yang disebut dalam ilmu hadis dengan apa? Apa? Disebut dengan sunnah taqririyah. Sebuah sunnah yang bentuknya ucapan dan kenyataannya ataupun keabsahannya itu adalah disetujui, Nabi menyetujuinya, walaupun Nabi tidak berkata, tetapi Nabi menyetujui, bermakna tidak mengingkari hal tersebut. Wa ahaqquhum bil khilafah ba'dan Nabi SAW Abu Bakar. Dan tentunya mereka memilih itu bukan hanya sekedar, oh kamu itu yang paling bagus, kamu yang paling baik, kamu yang paling mulia. Tetapi tidak berhenti di situ. Salah satu hal yang menjadi penentu tatkala mereka memilih bahwa Abu Bakar itu orang yang paling mulia, tentunya juga yang paling berhak dari mereka itu untuk menjadi khalifah. Setelah wafatnya Nabi SAW membutuhkan pemimpin umat Islam, dan dari empat tadi yang paling berhak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum Syiah tidak setuju. Kaum Syiah mengatakan bahwa terjadi apa? Penyerobotan. Terjadi pengambil alihan yang harusnya haknya jatuh kepada Ali, diserobot oleh sahabat-sahabat yang lain. Fabarakallahu fikum, tentunya hal ini merupakan racun dan bukan satu keyakinan yang benar. Ini merupakan kebencian yang tidak hanya sekedar kebencian yang sifatnya tendensius ataupun hal-hal yang sifatnya karena sakit hati, tidak, tetapi membawa kepada keyakinan yang dengannya barakallahu fikum para ulama mengeluarkan kaum Syiah dari Islam. Ahakuhum bil khilafah ba'dan Nabi SAW Abu Bakar radhiyallahu anhu li'annahu afdaluhum wa asbaqahum ilal Islam, karena beliau yang paling afdal, yang paling duluan masuk Islam. Wa li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaddamahu fi shalah, juga di antara hal yang membuktikan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwa Nabi waktu sakit memerintahkan Aisyah, muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Kata Nabi, perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat. Aisyah tidak langsung, yaitu kemudian bangga, ayah saya, itu keluarga saya, tidak. Tetapi mur Umar, atau Umar ya Rasulullah. Umar ya Rasulullah, beliau mengusulkan. Kata Nabi, muru Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Kemudian ketika sholat sudah berlangsung, maka Nabi SAW dalam kondisi mulai membaik, dipapah, dalam keadaan tidak mampu membawa kedua kakinya, bermakna tidak bisa berjalan seperti biasa, dipapah oleh Abbas bin Abdul Muttalib, demikian pula oleh Ali untuk menuju salat. Faja'a ar-rasul fajalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jambi Abi Bakrin. Ketika berlangsung salat, maka Nabi datang dan beliau duduk memposisikan Abu Bakar di sebelah kanan dan beliau di sebelah kiri. Tak ubahnya sebagaimana ketika seorang salat hanya berdua, seorang imam dan makmum. Jika makmumnya sendirian, maka posisi yang sahih adalah makmum berada di sebelah kanannya imam. Kemudian barakallahu fikum, berlangsunglah sholat, posisi Nabi duduk, tetapi para sahabat dibiarkan Nabi berdiri. Dikatakan oleh para ulama, penggabungan hadis tersebut dengan hadis Abi Hurairah, ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan, diposisikan sebagai imam untuk diikuti, diikuti tentang kalau membaca Allahu Akbar segera kita membacanya, bermakna takbirnya. Kalau imam posisi berdiri, kita segera menyusul. Kalau imam dalam kondisi rukuk, segera kita menyusulnya, dan seterusnya. Fa idza shalla qa'iman fa shallu qiyama, kata Nabi dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, kalau kamu dapati imammu dalam kondisi berdiri, salatlah kalian dengan cara berdiri. Fa idza shalla jalisan fa shallu qu'udan ajma'in. Tetapi kalau kamu dapati imammu sholat dalam kondisi duduk, maka duduklah kalian semua. Duduklah kalian semua. Dikatakan oleh ahlul ilmi secara zahir, terjadi pertentangan antara hadis Aisyah dengan hadis Abi Hurairah. Di mana pada hadis Aisyah, Nabi mengimami para sahabatnya, kondisi beliau sakit duduk, tetapi para sahabat berdiri. Sementara itu prakteknya, itu perbuatan beliau. Di hadis lain, dalam sabda beliau, imam dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia berdiri, berdirilah kalian. Kalau dia duduk, maka duduklah kalian. Seolah-olah terjadi pertentangan. Digabung oleh para ulama dalam bab ini, tidak ada pertentangan sama sekali. Lihat, bahwa sesungguhnya sesuatu itu kalau dikembalikan kepada ahlul ilmi, akan ada solusi. Tidak ada bentuk, yaitu salah satu hadis dikatakan terbengkelai, salah satu hadis harus dikalahkan, tetapi penggabungannya bahwa yang memulai salat pada hadis Aisyah ialah keimaman awal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi beliau sehat dengan berdiri. Dan Nabi menyusul mengambil alih sebagai posisi imam. Dan Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi, dan semua kaum muslimin di belakangnya mengikuti sholatnya Abu Bakar. Dikatakan bahwa barakallahu fikum, karena permulaan sholat dimulai dengan berdiri, dan seandainya kemudian imam ada sesuatu yang dengannya dia tidak mampu berdiri dengan duduk, maka di situ para makmum tidak diwajibkan untuk duduk, tetapi berdiri karena pengawalnya berdiri. Mengawalinya dengan apa? Berdiri. Sebagai contoh, seorang imam mengimami sholat. Lalu dalam rakaat berikutnya, rakaat kedua, rakaat ketiga, ada sesuatu yang membuat dia tidak mampu berdiri dan duduklah. Maka dalam kondisi ini, para makmum hendaknya tetap berdiri dan tidak ikut duduk sebagaimana duduknya imam. Begitulah penggabungan yang disebutkan oleh para ulama. Dan dikedepankannya Abu Bakar dalam mengimami sholat bukan semata-mata karena fikihnya, demikian pula karena ketakwaannya, tetapi isyarat juga tentang kepemimpinan. Juga isyarat kepada kepemimpinan bahwa khilafah yang pertama kali dan yang berhak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Walianna sahabata radhiyallahu anhum ajma'u ala taqdimih wa mubayaatihi. Demikian pula sahabat pun sepakat dalam hal mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula membaiat beliau. Wala yajma'uhumullahu ala dhalalatin, dan demikian pula Allah tidak mengumpulkan mereka, bermakna Allah tidak menghendaki mereka bersepakat di atas kesesatan. Kemudian summa Umar, setelahnya Umar radhiyallahu anhu, li'annahu afdal as-sahabah ba'da Abi Bakrin, wa li'anna Abu Bakar ahida bil khilafah ilai, demikian pula karena Abu Bakar menunjuknya. Summa Uthman radhiyallahu anhu, demikian pula setelahnya Uthman di fadlihi wa taqdimi ahli syura lahu wahum al-madhkurun fi hadzal bait. Mereka itu adalah orang-orang yang tersebut dalam potongan bait syair yang berikut. Qala barakallahu fikum Ali wa Uthman, atau Ali wa Uthman wa Sa'ad wa Talhah Zubair mereka-mereka adalah orang-orang yang kemudian disebutkan tersebut dalam syair berikut ialah Ali, kemudian Uthman, Sa'ad, kemudian Talhah, Zubair, dan Dhu Auf, yaitu Abdurrahman bin Auf. Rijalu syura, Rijalu al-masyurah, yaitu mereka-mereka yang bermusyawarah, bermusyawarah menyepakati bahwa yang paling utama dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Utsman, atau Umar, kemudian Utsman. Qala thumma Ali radhiyallahu anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi alaih. Kemudian setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib, karena sepakat di masa itu umat memilihnya. Wa haula al-arba'ah humul khulafa' ar-rasyidun al-mahdiyun alladhina qala fihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajib. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan petunjuk, yang terbimbing, dan peganglah kuat-kuat walaupun harus dengan cara menggigit dengan gigi geraham. Wa qala wal khilafatu ba'di 30 sanah. Kemudian juga Nabi menyebutkan kekhilafahan setelah sepeninggalku itu akan berjalan selama 30 tahun. Kekhilafahan itu akan berlangsung selama 30 tahun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi qala al-Albani rahimahullah wa isnaduhu hasan. Fakana akhiruha khilafatu ala hadha qala al-muallif wa ka'anna ja'ala khilafata al-Hasan tabi'atan li abih aw lam ya'tabirha haitsu annahu radiyallahu anhu tanazzala 'anha. Dan di sini barakallahu fikum isyarat bahwa muallif mengambil dan mengangkat hadis yaitu al-khilafah ba'di 30 sanah, hadis Nabi SAW kekhalifahan itu akan berlangsung selama 30 tahun, isyarat bahwa kekhalifahan yang waktu itu terjadi pada Hasan adalah kekhalifahan yang disertakan kepada ayahnya atau tidak menganggapnya sebagai khalifah di waktu itu dan tidak menghitungnya karena beliau mengundurkan diri dan menyerahkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Qala fa khilafatu Abi Bakr radhiyallahu anhu sanatan wa thalathu atau thalathatu ashurin wa tis'u layalin. Adapun kekhalifahan yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq itu berlangsung dengan rincian 2 tahun dengan penambahan yaitu 3 bulan dan 9 hari dengan catatan barakallahu fikum berdasarkan kepada kalender Hijriyah min 13 Rabi al-Awwal sanah 11 Hijriyah ila 22 Jumadil Akhirah sanah 13 Hijrah. Yang terjadi bahwa dimulai pada 13 Rabi al-Awwal tahun 11 Hijriyah sampai 22 Jumadil Akhirah pada tahun 13 Hijriyah. Coba kalau kita perhatikan di situ kurang lebih akan terkumpul 30 tahun tentang kekhilafahan yang berlangsung. Pada Abu Bakar disebutkan 2 tahun 3 bulan dan 9 hari. Wa khilafatu Umar radhiyallahu anhu 10 sanawat. Berbeda dengan kekhilafahan yang terjadi setelahnya. Adapun Umar berlangsung sampai 10 tahun. Wa sittatu ashhurin. 10 tahun ada tambahan 6 bulan wa thalathatu ayyam dan ketambahan 3 hari. Ketambahan 3 hari. Terhitung dari mulai tanggal 33 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriyah sampai 26 Dzulhijjah pada tahun 23 Hijriyah. Wa khilafatu Utsman radhiyallahu anhu itsnata asyrata sanah. Adapun kekhalifahan yang berlangsung pada Utsman berlangsung 12 tahun dengan tambahan illa sintai asyara yauman, kurang daripada 12 hari, dimulai tanggal 1 Muharram pada tahun 24 Hijriyah sampai 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriyah atau 25 Hijriyah 35 ya 35 Hijriyah. Tsumma qala wa khilafatu Ali radhiyallahu anhu. Khilafatu Ali radhiyallahu anhu. Setelahnya disusul tentang jumlah berapa lama Ali memegang kekhilafahan. Qala arba'u sanawat wa tis'atu ashurin. Adapun Ali di masa kekhalifahannya berlangsung 4 tahun dan ada tambahan yaitu 4 tahun 9 bulan. Dimulai daripada 19 Dzulhijjah pada tahun 35 Hijriah sampai 19 Ramadhan pada tahun 40 Hijriah. Qala majmu' khilafati ha'ula al-arba'ah 29 sanah wa 6 ashurin wa 4 ayyam. Dikatakan oleh Syekh rahimahullah bahwa jumlah total dari mulai kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq sampai kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib ialah terhitung 29 tahun 6 bulan dan 4 hari. 6 bulan dan 4 hari. Thumma buyi al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma yawma mata abuhu Ali radhiyallahu anhu. Kemudian sesungguhnya pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib belum usai, artinya apa? Belum berakhir. Tapi beliau terbunuh di bulan Ramadhan. Beliau terbunuh di bulan Ramadhan, seperti yang sering mungkin kita mendengarkan tentang pembunuh Ali bin Abi Thalib, yaitu Abdurrahman ibn Muljam. Sebagian mengatakan Ibn Muljim, Abdurrahman bin Muljim atau bin Muljam, yang dahulunya orang ini adalah apa? Penghafal Quran. Abdurrahman bin Muljam adalah seorang penghafal Quran dan sempat mengalami masa-masa yaitu tidak ingin bersama teman-temannya dari kalangan Khawarij. Tetapi ketika beliau diutus, la'allahu waktu ketika diutus ke negeri Mesir bertetangga dengan seorang khariji, lalu disurut lagi dengan mengatakan, mari kita bangkitkan sifat solidaritas kita. Mari kita bangkitkan sifat solidaritas kita, yaitu pembelaan kepada teman-teman kita yang sudah meninggal. Akhirnya disepakatilah mereka di waktu itu tentang akan dibunuhnya beberapa sahabat, di antaranya ialah Ali bin Abi Thalib, dengan masing-masing telah ditunjuk siapa yang akan membunuhnya, dan pertepatan pembunuh Ali adalah Abdurrahman ibn Muljam, yang dahulunya istilah kita guru ngaji, guru yang mengajari tentang membaca Quran, dan bukan orang-orang yang biasa tidak tahu apa-apa. Naam. Fabarakallahu fikum. Sehingga keselamatan itu adalah hal yang mahal. Tidaklah kemudian semata-mata seorang dengan bekal berbahasa Arab atau bekal memegang mushaf, dengan berbekal kepada bahasa Arab atau pegangan mushaf atau penghafal Quran. Riwayat yang juga sempat barakallahu fikum kita dengarkan bersama seorang tabi'in yang bernama Yazid Al-Faqir, saat rombongan akan menuju Makkah, mereka melewati kota Madinah, dan tiba-tiba di kota Madinah mereka menghampiri Masjid Nabawi, dan ternyata di dalamnya ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah sedang membahas dan sedang menyampaikan kepada majlis yang ada adalah pembicaraan masalah jahannamiyun, yaitu syafa'atun Nabi SAW kepada penduduk neraka yang kemudian dikeluarkan karena keimanan yang ada pada mereka. Maka mereka tercengang. Mereka tercengang karena selama ini mereka memahami orang yang kalau dimasukkan ke dalam neraka tidak akan keluar selama-lamanya. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. ayat umum yang berlaku kepada orang kafir, mereka terapkan dan mereka praktekkan kepada kaum mukminin, di mana Allah menyifati orang-orang kafir setiap kali mereka akan berusaha keluar dari neraka, tidak Allah izinkan dan harus kembali lagi. Ayat itu secara makna adalah betul memaknai penduduk neraka itu tidak akan diberikan kebebasan keluar, tetapi itu berlaku bagi orang-orang apa? Kafir. Adapun orang mukmin, sebagaimana pada hadithus syafa'ah, mereka akan mendapatkan syafa'atun Nabi SAW, bahkan salah satunya ialah orang-orang yang mereka itu sudah hitam, gelam, warnanya dikatakan seperti arang karena lamanya di neraka, namun pada mereka itu ada keimanan, dan mereka dientaskan lalu dimandikan dalam sebuah sungai yang namanya Nahrul Hayah, yang dengannya berubahlah yang semula warna mereka itu seperti arang yang hitam gelam berubah menjadi putih taubahnya seperti kertas. Tabarakallahu fikum. Setelah Ali terbunuh, maka kaum muslimin membaiat Hasan putranya saat di mana orang tuanya meninggal. Saat orang tuanya meninggal pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tahun 41 Hijriah sanah, pada bertepatan yaitu tahun 41 Hijriah, salam al-amru ila Muawiyah. Di waktu itu pula beliau serahkan urusan dan perkara kekhalifahan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Wadhalika zaharat ayatun Nabi SAW, di hari itulah, di masa itulah nampak tanda-tanda ayat yang berkaitan dengan apa yang pernah diucapkan Nabi SAW. Apa yang diucapkan Nabi SAW, fi qawlihi al-khilafatu ba'di 30 sanah, kekhalifahan. Jadi setelah berlangsung barakallahu fikum, tercukupi dan tergenapi selama 30 tahun, kata beliau al-khilafatu ba'di 30 sanah. Wa qawluhu fil Hasan, dan saat Hasan dalam kondisi masih bocah, beliau mengatakan innabni hadza sayyid, putraku ini. Jadi boleh bagi seorang kakek mengatakan kepada cucunya, sungguhnya ini putraku. Sesungguhnya apa ini putraku. Dan itu bukan dikatakan kepada kebohongan. Dengan mengatakan, loh itu kan cucu Anda. Boleh. Bagi seorang kakek mengatakan kepada cucunya, ini adalah putraku. Dan cukup banyak apabila kita dapati dalam biografi para rawi, para ulama, seringkali menisbahkan tentang nama itu kepada kakeknya, Fulan bin Fulan atau Fulan ibn Fulan. Si Fulan itu putra si Fulan. Diusut-diusut ternyata penyebutan Fulan bin Fulan tadi bukan nama orang tuanya, tapi kakeknya. Nama kakeknya, dan tentunya barakallahu fikum, bisa saja ada sebab, mungkin kakeknya lebih tersohor, kakeknya lebih dikenal. Tidak mengapa dalam hal ini, barakallahu fikum, dan tidak terhitung kepada uquq. Hal itu tidak terhitung kepada seorang durhaka kepada apa? Orang tua. Dengan tidak menyebut siapa orang tua kandungnya, tetapi langsung menyebut kakeknya. Kata Nabi, innabni hadza sayyid, wa la'allallah an yusliha bihi fi'ataini azimatain minal muslimin, rawahul Bukhari. Kata Nabi kepada Hasan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Sayyid tentunya pemuka. Sayyid tentunya pemuka. Pemuka satu kaum dikatakan sayyidul kaum. Pemuka satu kaum. Semoga Allah Azza wa Jal, tentunya ini doa yang bermakna mengandung kepada hal yang akan terjadi, yaitu Allah akan memperbaiki dengan cucuku ini adalah dua kelompok yang bertikai. Dua kelompok yang bertikai dari kalangan kaum muslimin. Falhasanu sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Hasan merupakan cucu Nabi dan sekaligus raihanatuh, sekaligus juga merupakan barakallahu fikum kesayangan Nabi. Dikatakan beliau cucunya juga sebagai kesayangan Nabi. Wa huwa amirul mu'minin, ibn amirul mu'minin. Beliau seorang amirul mu'minin, putra seorang amirul mu'minin, yaitu Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Dan Al-Hasan barakallahu fikum wulida fi 15 Ramadhan sana 3 wa mata fil Madinah wa dufina fil Baqi fi Rabi'il Awal pada tahun 50 Hijriah. Dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah bahwa Al-Hasan itu cucu Nabi. Al-Hasan itu cucu Nabi. Beliau merupakan putra seorang khalifah, yaitu Ali bin Abi Talib. Dilahirkan pada tanggal 15 Ramadhan, tahun ketiga Hijriah. Dan beliau meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Beliau dimakamkan di Baqi pada Rabiul Awal pada tahun 50 Hijriah. Wal Husain sibtu Rasulillah SAW wa rihanatuh. Demikian pula Husain. Demikian pula Husain. Juga cucu Nabi, cucu Rasul, warihanatuh, juga kesayangannya. Wa huwa ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Husain juga cucu Nabi. Beliau juga putra khalifah. Hanya yang sempat menjadi khalifah ialah siapa? Al-Hasan. Yang sempat menjadi khalifah adalah Al-Hasan. Beliau cucu Nabi. Fabarakah fi wulida fi Sya'ban. Sanah Rabi'ah atau Rabi'ah Ba'dal Hijrah. Beliau pada bulan Sya'ban dilahirkan dan tahun keempat Hijriyah. Mungkin orang menganggap bahwa Hasan dan Husain apa? Kembar kan begitu ya. Seringnya tergambarkan seperti itu. Wa qutila fi Karbala. Adapun yang terbunuh ialah Husain. Yang terbunuh di Karbala adalah Husain. Pada tanggal 10 Muharram, pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. 10 tahun setelah wafatnya siapa? Saudaranya, yaitu Al-Hasan. Demikian pula wa Thabit wa huwa ibn Qais ibn Shammas Al-Ansari Al-Khazraji khatibul Ansar qutila syahidan yaumal yamamah. Demikian pula di sana ada Thabit wa huwa ibn Qais ibn Shammas Al-Ansari, dan beliau terbunuh syahid pada yaumal yamamah pada tahun yaitu 11 Hijriah. Dan barakallahu fikum, atau di awal tahun 12 Hijriah, pada akhir 11 Hijriah, atau di akhir 11 Hijriah dan di awal 12 Hijriah. Fabarakallahu fikum. Qala wa nashhadu. Kemudian muallif berkata, dan kami mempersaksikan. Lil ashrah bil jannah. Kepada 10 orang yang direkomendasi Nabi sebagai penghuni jannah. Kama syahidalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kami mempersaksikan mereka sebagai penghuni jannah seperti Nabi mempersaksikan mereka sebagai penghuni jannah. Faqal Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Abu Bakar itu di surga atau di jannah. Umar itu di jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Wa kullu man syahidalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah, semua pihak yang Nabi persaksikan sebagai penghuni jannah, syahidna lahu biha, kami pun juga ikut mempersaksikan bahwa mereka itu sebagai penghuni jannah. Kaqaulihi al-Hasanu wal-Husainu sayyida syababi ahli jannah. Kata Nabi, Hasan dan Husain, dua orang ini, sayyida syababi ahli jannah. Keduanya penghulu. Penghulu para pemuda penduduk surga. Penghulu para pemuda penduduk surga. Wa qawlu li Thabit ibn Qais innahu min ahlil jannah. Demikian pula ucapan Nabi kepada Thabit ibn Qais atau Thabit bin Qais bin Syammas yang dikatakan beliau juga di jannah. Wa la nazzim li ahadin min ahlil qiblah bi jannatin wala nar. Juga termasuk prinsip. Kalau tadi sifatnya kepada apa? Penyebutan siapa orang yang paling mulia di kalangan para sahabat. Tersebut di situ siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Dan juga siapa? Al-Hasan wal-Husain. Demikian pula Thabit ibn Qais. Yang kedua, yang berikutnya ialah mempersaksikan siapa-siapa yang mereka itu dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni jannah. Misal, ada orang yang bertanya, di manakah Abu Bakar tempatnya di akhirat nanti? Kita bisa mengatakan dengan pasti beliau di surga tanpa ada kata-kata insyaallah. Karena apa? Nabi merekomendasi. Nabi apa? Merekomendasi orang-orang yang dikatakan fulan di jannah, fulan di jannah. Yang berikutnya, la nadzim li ahadin min ahli qiblah bi jannatin wala nar. Adapun orang-orang yang nampak dalam kesehariannya sebagai kaum muslimin, ahlul qiblah. Ahlul qiblah ini diistilahkan oleh para ulama bisa untuk menjuluki sebagai kaum muslimin atau orang muslim yang nampak sholat. Yang nampak apa? Sholat. Mereka dikatakan ahlul qiblah, kaum muslimin. Kaum muslimin. Kita tidak bisa memastikan salah seorang pun kaum muslimin yang tidak dipastikan oleh Nabi, kan begitu ya? Difahami ya pembahasannya. Kita tidak memastikan seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang tidak dipastikan oleh Nabi dengan dipastikan bahwa dia di surga atau dipastikan bahwa dia di neraka. Sampai di sini dipahami? Kalau kaum muslimin, kita tidak bisa memastikan, misalnya ditanya, fulan, itu di mana tempatnya? Dengan amal-amal kebaikan apa dikatakan? Arju ayyakuna fil jannah. Aku berharap semoga dengan amal kebaikannya dia di jannah. Beda dengan kaum khawarij. Beda dengan kaum khawarij. Antum tahu ya, orang-orang kaum teroris, salah satunya yang dikhabarkan kepada kita ketika orang-orang eksekutor yang akan mengeksekusi siapa? Siapa? Imam Samudra kan begitu. Berita mengatakan ketika dieksekusi itu bau harum luar biasa. Kami dapati para bidadari menyambutnya. Seperti itu apa? Kan dipastikan masuk surga kan begitu. Kita tidak bisa memastikan. Setiap seorang muslim kita tidak bisa memastikan jazman. Si fulan di jannah atau sebaliknya. Dia muslim, dia sholat. Tapi perbuatannya seperti itu, saya pastikan dia di neraka. Tidak bisa. Tapi kita boleh mengatakan saya khawatir dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan dihiasi dengan keburukan yang dia lakukan tadi, saya mengkhawatirkan. Khawatir kalau dia kemudian kelak diseret dan dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Illa man jazamal lahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pihak yang memang Rasul memastikannya. Kecuali pihak yang memang Rasul memastikannya. Lakinna narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musi. Tetapi kita mengharap kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mengikhlaskan dalam beramalnya, kita berharap semoga mereka adalah orang-orang yang ditempatkan di hari akhirat nanti di dalam surga. Adapun kepada orang-orang jahat, orang-orang yang jelek, kita mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan kalau kemudian apa? Diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Qala asyhadatu bil jannati awin nar. Mempersaksikan apakah seorang itu di dalam surga ataukah di dalam neraka. Asyhadatu bil jannah aw bin nar laisa li aqlin fiha madkhal. Kata Syekh Mutsaimin barakallahu fikum atas ucapan muallif tadi, mempersaksikan bahwa siapa yang di surga dan siapa yang di neraka, tidak ada akal itu apa? Ikut andil. Tidak ada andilnya akal seorang. Karenanya mohon maaf ya, pada sebagian pihak itu tatkala. Ya. Tatkala barakallahu fikum ada ulama yang membimbing, ulama yang membidangi, ulama yang menekuni tentang barakallahu fikum kasus-kasus yang sifatnya tidak semua orang bisa melakukannya, lalu barakallahu fikum membiji, menilai si fulan, dikatakan dia mungkin hizbi, si fulan demikian-demikian. Apa seringkali yang kita dengarkan? Loh, memang si alim tadi itu malaikat, kok sampai tahu bahwa si fulan itu demikian-demikian? Bukan. Itu karena apa? Karena mumarosahnya. Karena menekuninya dalam bidang tersebut. Sebab itu Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mengomentari tentang hadis bahwa kelak di akhir zaman akan keluar dajjal. Akan keluar apa? Dajjal. Dan di dahinya tertulis apa? Kafir. Ima ejaan, potongan huruf kaf, fa, ra, atau kalimat kafir. Yaqra kullu mu'min au muslim. Setiap orang mukmin muslim bisa membacanya, mengetahuinya. Itu dajjal. Karena ada kafir pada apa? Dahinya. Kalau ada yang bertanya, seandainya ada orang-orang mukmin yang buta huruf, enggak bisa membaca, bahasa Arab juga enggak bisa membaca, apakah bisa membaca? Jawabannya apa? Bisa membaca. Kenapa? Rasul memberikan khususiyah. Rasul memberikan apa? Khususiyah. Seandainya ada yang meragukan, loh, Anda itu taunya hanya sholat, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Kan demikian. Saya ini yang rajin membaca dan seterusnya. Walaupun pada saya ada kekufuran, kan demikian. Saya tidak bisa membacanya. Kok bisa? Itulah namanya apa? Kekhususan yang Allah berikan. Karena itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah, al-mukhassis hujjatun ala ghair mukhassis. Orang yang membidangi dan punya kekhususan akan menjadi apa? Argumen, dalil, petunjuk bagi orang yang tidak punya apa? Kekhususan. Mohon maaf. Mohon maaf. Tatkala kita sakit, kemana yang paling murah? Berobat. Puskesmas, ya. 2000 dapat obat lengkap, ya. Karenanya kalau masuk puskesmas, ada apa? Belum. Masuk puskesmas ke poligigi. Ya, sebagian anak kita antar pulang, sakit banget, dokternya gak ramah. Lah 7.000 minta enak dan ramah, kan begitu ya, misal gitu ya. Iya, 7.000 kok minta ramah, minta enak, kan begitu. Kalau minta ramah, minta enak yang 400.000, ya, ke dokter ahli, dibujuk, ya. Ada apa di mana yang sakit, oh ini belum boleh, kamu lagi bengkak busim. Kalau di puskesmasan kadang-kadang tidak begitu, mohon maaf ya, tidak bermakna kita mengkritisi demikian. Tapi kadang-kadang demikian. Karena apa? Betapa banyak antrinya. Pasien kan begitu. Ya tidak. Dapat murah kan begitu. Coba. Nah, ini juga salah satu ilmu ya. Antum perhatikan. Ini penting bagi para orang tua untuk mengecek telinga anak-anak. Kadang anak dipanggil hanya hahaha gitu ya. Fulan, Amr. Hah, apa bi? Hah, apa bi? Coba dicek. Siapa tahu ada penggumpalan pada apa? telinganya. Ada tipe anak itu, ada tipe anak yang kotorannya tidak bisa keluar sendiri. Dia mengumpal. Kadang kita dapat itu hampir mungkin panjangnya sekian. Dan itu mengeras. Bisa jadi dia sejak kecil. Miskin, kan begitu. Ke THT berapa? Pernah ada yang ke THT? Khusus masalah telinga? Minimal 300 ribu. Dan hati-hati dari mengorek-ngorek dengan cara apa? Biasa. Dengan cara biasa. Parah. Bisa jutaan, kan begitu. Tapi antum bisa membeli obat, kan? Obat di sana ada penetes untuk apa? Melunakkan. Pelan-pelan. Antum sedot, antum bersihkan, telateni. Alhamdulillah, yang harusnya 300, itu dengan modal mungkin 30 ribu obat itu, kan masih sisa berapa? 230, antum bisa belikan jajan mereka. Iya, tapi hati-hati. Konsultasi. Mohon, para ummahat, para abak mengecek anak-anaknya. Yang TK, yang besar dicek. Karena ada jenis seperti itu. Nah, maksud saya dalam bab ini bahwa seorang yang punya keahlian itu dikunjungi dan dipercaya. Ya tidak? Sama. Kalau dalam bidang kesehatan, kita pun kadang mempercayakan kepada seorang yang punya keahlian. Kenapa dalam agama kita mempertanyakan kalau ada seorang alim yang membidangi, menjuluki apa dia malaikat, apa dia yang punya surga dan neraka? Omongan-omongan apa seperti itu? Adakah ini ajaran Ahlu Sunnah? Ketika Imam Ahmad, ketika Imam Abu Dawud, ketika para a'immah mengatakan si fulan, si fulan. Baik. Fabarakallahu fikum. Itulah yang dikatakan pembeda jarh wa ta'dil. Liwa, bendera, membici seorang. Siapa fulan, pantas tidak dia dalam berdakwah ataukah tidak, pantaskah tidak dia membawa agama apakah tidak, hati-hati di si fulan, itu bukan bab di mana seorang ingin istilahkan, membiji orang lain lupa dengan dirinya, tidak. Termasuk nasihat. Fabarakallahu fikum, tetapi aneh orang-orang yang mengatakan ingin mempelajari Ahlussunnah, mempelajari Islam, mereka pobi dengan bangkitnya para ulama yang hari ini mengatakan si fulan itu menyimpang, si fulan hizbi, si fulan demikian, dan mereka tidak betah dengan ucapan-ucapan tersebut. Naam. Kita kembali barakallahu fikum, prinsip bahwa mempersaksikan bahwa si fulan atau seorang itu di surga apa ke neraka, maka tidak ada andilnya akal sama sekali. Fahiya mauqufun ala syara'. Masalah ini masalah yang barakallahu fikum, sesuatu yang hal perihalnya itu berdasarkan kepada syariat. Tolak ukurnya syariat. Faman syahidalahu syari' bidzalik, siapa yang oleh syariat dinyatakan sebagai penghuni jannah, maka kita boleh memastikan sebagai penghuni apa? Jannah. Faman syahida lahu syari' bidzalik syahidna lahu wa man la fala, dan barang siapa yang tidak boleh kita memastikannya. Lakinna narju lil muhsin, tetapi kita berharap orang yang baik-baik untuk dikatakan masuk ke dalam jannah. Wa nakhafu 'alal musi, dan kita mengkhawatirkan kepada seorang yang barakallahu fikum berbuat jelek, diancam dengan neraka. Dan barakallahu fikum naqsimu asyhadah atau tuqsamu syahadah bil jannah aw bin nar ila qismain 'amatun wa khassatun, dibagi tentang mempersaksikan apakah seorang itu di surga ataukah di neraka akan terbagi menjadi dua, yaitu pembagian yang sifatnya umum dan pembagian yang sifatnya khusus. Tapi ini dilanjut pada maghrib. Tidak. Baik. Gimana? Disepakati apa gimana ini? Dilanjut. Baik. Kita lanjut mungkin sampai pembahasan ini ya pembahasan poin tentang perihal apa? Pembahasan mempersaksikan di surga dan neraka itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Taib, jazakumullah khair. Insyaallah kita tunda untuk kita sama-sama sholat maghrib dan ba'dal maghrib insyaallah kita lanjutkan. Naam. Tafadhalu hafizakumullah.